Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang terbitnya matahari dari barat. Matahari setiap harinya meminta izin kepada Allah untuk terbit dari timur, sampai ketika sudah waktunya, maka Allah SWT tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari timur, dan menyuruhnya kembali dari tempat dia datang, yaitu arah barat. Akhirnya, terbitlah matahari dari barat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terbitnya matahari dari barat adalah termasuk tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Apabila manusia melihatnya, maka mereka akan beriman semuanya, dan akan yakin bahwa kiamat memang sudah dekat. Allah SWT berfirman, hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat, yaitu malaikat maut, atau kedatangan Allah, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, tidak akan bermanfaat iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya, atau belum beramal kebaikan di dalam imannya. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kita juga menunggu. Al-An'am 158. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menafsirkan bahwa tanda kebesaran Allah di dalam ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Saat itu, orang kafir bertaubat dari kekafirannya. Orang yang beriman, yang sebelumnya menyia-nyiakan amal soleh, maka dia akan bertaubat dan beramal soleh. Namun, pintu taubat dikala itu sudah tertutup dan amal tidak akan diterima karena dilakukan di saat terpaksa. Kecuali orang mukmin yang sebelum munculnya matahari dari barat sudah beriman dan beramal soleh, maka amalannya akan diterima. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya segera bertobat kepada Allah SWT dari segala dosa, bagaimanapun besar dosa yang dia miliki, dan jangan menundanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syams min maghribiha taballahu 'alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.